Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan mulai untuk sesi yang kedua bersama Ustaz Abdul Mukti Al-Maidani hafizallahu taala dengan tema Tauhid Pemersatu Umat, dan akan dimoderatori oleh Ustaz Umar hafizallahu taala. Kepada beliau Ustaz Abdul Mukti Al-Maidani hafizallahu taala dan juga Ustaz Umar hafizallahu taala, kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita memasuki takbik akbar di sesi yang kedua, dan insyaallah taala pada sesi kedua ini akan disampaikan materi oleh Al-Ustaz Abdul Mukti hafizallahu taala. Beliau adalah ustaz dan dai dari Medan, dan beliau tinggal di Jogja dan Solo. Kepada beliau hafizallahu taala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang hanya karena nikmat-Nya lah sampai detik ini kita masih mengecap betapa indahnya keimanan kepada-Nya dan betapa indahnya keimanan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala menghidupkan kita dan nanti mewafatkan kita di atas keimanan tersebut. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga salawat dan salam kita berharap dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tauhid pemersatu umat. Bagaimana tidak? Karena dengan tauhidlah umat Islam mengenal persaudaraan seagama seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Saudara kita seiman, saudara kita seagama. Kita dikumpulkan di atas kalimat tauhid. Dan di atas ikrar kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejelek apapun seorang hamba yang mukmin, seorang muslim, selama dia masih mempunyai la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka ada nilai-nilai keimanan yang membuatnya menjadi saudara kita dan bukan musuh kita. Inilah yang mengikat umat Islam di seluruh penjuru dunia, mulai dari arah timur sampai arah barat, dari utara sampai selatan, baik yang ada di negeri-negeri Arab ataupun di negeri-negeri yang non-Arab. Semuanya dipersatukan di atas kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat tauhid. Sehingga ketika kalimat ini hilang dari seorang hamba, dia keluar dari keislamannya, dia keluar dari keimanannya, maka berarti dia bukan lagi saudara kita. Dia bukan lagi saudara kita seiman dan seagama. Karena dia tidak lagi mempunyai la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila tema kita adalah tauhid mempersatukan umat, karena memang yang bisa membuat kita bersatu adalah tauhid. Adapun agama-agama lain, tidak akan membuat ini bersatu di atas kebaikan. Walaupun mereka kelihatannya bersatu padu di dalam menghadapi kaum muslimin, namun mereka seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu, tahsabuhum jami'an. Engkau menyangka mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, sementara hati-hati mereka itu bercerai-berai. Bercerai-berai. Karena kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala membuat manusia tidak mengenal persaudaraan. Membuat manusia tidak mengenal persatuan. Kalaupun seandainya mereka bersatu, selama mereka berada di atas kekafiran, di atas kesyirikan, itu sifatnya semu. Hampa. Atau bisa dikatakan sebagai kamuflase. Nampaknya bersatu padahal tidak bersatu. Kenapa? Karena masing-masing pasti membawa hawa nafsu. Masing-masing punya kepentingan. Masing-masing punya tendensi tertentu. Kalau ini tidak terpenuhi, maka kapanpun dia akan melepaskan persatuan. Kapanpun dia akan membunuh orang yang berdampingan dengannya. Sampai pada tingkat seperti itu. Maka sejarah sudah membuktikan bagaimana di masa jahiliyah, ketika sebelum datangnya Islam yang mengajarkan kepada umat manusia keindahan tauhid, dahulu bangsa jahiliyah itu mereka saling bermusuhan, bertikai, berperang, saling bunuh membunuh, menumpahkan darah, bahkan sampai pada titik di mana mereka mampu menumpahkan darah orang lain hanya karena urusan-urusan sepele, urusan-urusan kecil, urusan-urusan yang tak bernilai, sehingga tidak ada keamanan pada mereka. Ini di masa jahiliyah yang terjadi sebelum datangnya Islam. Maka peperangan di masa itu bukan hal yang langka. Saling bunuh-membunuh bukan hal yang jarang terjadi. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Karena mereka berada di atas kesyirikan dan juga kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai hari ini pun orang-orang kafir itu, mereka saling bermusuhan di antara mereka. Mereka saling berperang di antara mereka. Mereka saling menghancurkan di antara mereka. Mereka hanya bersatu karena kepentingan yang sama, yaitu ingin menghadapi kaum muslimin. Hanya itu kepentingannya. Tapi selepas dari itu, mereka akan saling jegal-menjegal, hancur-menghancurkan, saling membunuh, saling berperang di antara mereka. Demikianlah kondisinya. Tapi ketika Islam datang, ketika Islam mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dikenalkan akan hak Allah, menjaga hak Allah. Orang yang mampu menjaga hak Allah dengan baik, niscaya dia akan sangat menjaga hak-hak makhluk Allah. Tidak usahkan manusia, bahkan hewan sekalipun, tanaman sekalipun, akan dijaganya hak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hak-hak manusia. Makanya ketauhidan itu mempersatukan umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, mengingatkan kepada kaum muslimin. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih. Coba kita perhatikan kalimat ini. Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apakah tali Allah itu? Sebagian ahli tafsir menyatakan Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa itu maksudnya adalah Islam. Sebagian ahli tafsir menyatakan maksudnya tali Allah adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua penafsiran ini intinya sama. Bahwa kita harus berpegang dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Islam, yang merupakan ajaran sunnah. yang sebesar-besar ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi adalah ketauhidan. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mengikutinya di dalam ajarannya. Inilah yang membuat kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah yang intinya adalah Islam, bersumber kepada kitabullah dan sunnah yang inti ajaran terbesarnya adalah at-tauhid. Itu yang membuat kita bisa bersatu, berjamaah, menjaga hak-hak persaudaraan di dalam Islam dan terhindar dari larangan Allah yang berikutnya, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Selama kita mau berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tali Allah yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebesar-besar ajarannya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ingatkan bagaimana gelapnya hidup manusia ketika di masa jahiliyah, ketika mereka masih dalam kesyirikan dan kekafiran. Maka Allah Jalla wa'ala, wadkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang Allah limpahkan atas kalian. In kuntum a'da'an, dahulu kalian di masa jahiliyah, kalian waktu masih dalam keadaan syirik, masih dalam keadaan kafir, kalian itu ada, kalian itu saling bermusuhan. Ya, kalian saling bermusuhan dahulunya. In kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menurunkan Islam, mengajarkan ketauhidan kepada kalian, mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya, mentauhidkan Rasul di dalam mengikuti ajarannya dan tidak mengikuti ajaran yang selainnya, maka jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hati-hati kalian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai hari ini pun, jadi yang dahulunya mereka saling berperang, saling bermusuhan, saling membunuh. Setelah datang cahaya Islam dengan ajaran tauhid, dengan ajaran sunnah yang ada di dalamnya, menjadilah orang-orang yang tadinya saling bermusuhan, saling membunuh, saling berperang, menjadi orang-orang yang bersaudara. Bahkan persaudaraan yang tidak pernah dikenal oleh umat manusia dari sebelumnya. Dicatat oleh sejarah bagaimana indahnya persaudaraan antara orang-orang Al-Muhajirin dan juga orang-orang Al-Ansar. Persaudaraan yang luar biasa. Bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Al-Muhajirin dengan kaum Al-Ansar. Di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma. Sa'ad bin Ar-Rabi' minal Ansar, dari kalangan Ansar. Abdurrahman bin Auf dari kalangan Al-Muhajirin. Berkata Sa'ad bin Rabi' kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, setelah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai harta, aku mempunyai kebun, dan aku mempunyai istri. Aku bagi dua kebunku, hartaku, setengahnya untukku, setengahnya untukmu. Aku punya beberapa orang istri. Aku ceraikan sebagian istriku yang engkau memang suka. Silakan engkau nikahi. Persaudaraan di dalam Islam. Bagaimana mereka sangat menjaga saudaranya. Orang-orang muhajirin yang datang dalam keadaan tidak membawa harta, tidak membawa keluarga, seorang diri di negeri asing. Yang pasti hatinya dalam keadaan gundah. Dalam keadaan terasing. Dalam keadaan hatinya tentu penuh dengan tekanan. Ada saudaranya sesama muslim, sesama mukmin menawarkan harta benda, menawarkan persaudaraan yang luar biasa. Ini akan memberikan kekuatan. Dia akan merasa terhibur. Orang-orang Ansar menerima orang-orang muhajirin ini dengan sepenuh hati. Enggak setengah-setengah. Sampai Sa'id bin Rabi menawarkan hal-hal yang sangat privasi, pribadi sekali. Silahkan engkau nikahi istriku yang engkau suka, aku ceraikan dia, engkau nikahi. Aku ceraikan dia, engkau nikahi. Ini kalau bukan karena keimanan yang kuat kepada Allah, ketauhidan, penghambaan diri yang luar biasa kepada Allah, tidak akan mampu. Seorang tidak akan mampu melakukannya. Tidak usahkan menawarkan hal yang besar seperti ini. Bahkan kita menempatkan sebagian harta kita yang sedikit sekalipun, kita tidak akan mampu kita berikan kepada saudara kita kalau kita tidak punya penghambaan diri yang kuat kepada Allah. Ini adalah bukti ketauhidan itu membentuk persaudaraan yang luar biasa. Dan demikian pula orang-orang muhajirin, walaupun mereka adalah orang-orang yang terasing, orang yang datang dari negeri jauh, tidak ada di kota Madinah itu yang dikenalnya. Dia datang tanpa membawa harta, tanpa membawa saudara, tanpa membawa keluarga. Bahkan dia datang dalam keadaan ketakutan. Ditawari harta, ditawari bahkan pasangan hidup. Ketauhidan kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah telah membuatnya menjadi seorang yang sangat mulia hatinya. Sangat terjaga kehormatannya. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf tidak pakai aji mumpung ditawari. Dia tahu bahwa saudaranya Sa'ad bin Rabi menawari itu dengan sepenuh hati, bukan basa-basi. Kadang sebagian orang nawari tapi basa-basi. Nawari ya nawari, tapi kepinginnya jangan diambil tawarannya, karena basa-basi. Kalau ini sepenuh hati. Bahkan dia senang kalau tawarannya itu diambil, bukan ditolak. Namun seorang Abdurrahman bin Auf, sahabat muhajiri yang sangat mulia hatinya, terjaga kehormatannya, mempunyai iffah, beliau meskipun dalam keadaan terasing dan membutuhkan, beliau tidak ingin memberatkan saudaranya sesama muslim seiman, walaupun itu dengan kerelaan hatinya. Apa yang terjadi? Dia menolak dengan cara yang halus. Dia katakan, yakfika antadullani ala suq. Cukuplah, engkau tunjukkan aku kemana letaknya, di mana letaknya pasar. Cukup engkau tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Karena Abdurrahman bin Auf ini seorang jago bisnis, ahli dagang. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf ini melakukan jual beli, perdagangan, bisnis. Dia menghasilkan harta sendiri tanpa dia memberatkan saudaranya Sa'ad bin Rabi. Dengan hartanya yang dia hasilkan itu, dia melamar seorang wanita Ansar. dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa dia telah menikahi seorang wanita Ansar dan dengan harta yang dimilikinya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Aulim walau bisa, adakan walimahan walaupun dengan seekor kambing." Persaudaraan yang masya Allah. Apa yang membentuk mereka bisa seperti ini? Adakah agama-agama lain yang bisa membuat mereka sedemikian hebat di dalam menjaga persaudaraan dan persatuan Islam? Tidak. Adakah selama ini di masa kesyirikan, di masa kekafiran, di masa jahiliyah, orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh keduanya? Belum pernah ada. Ini dicatat oleh sejarah. Yang membentuk mereka hanya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri yang luar biasa kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya tadi Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang yang namanya perpecahan dan perselisihan itu adalah perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amrun qaddarahullah ala ibad. Suatu perkara yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Hud ayat yang ke-118, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka itu akan berselisih, akan bertikai, mereka akan terpecah belah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Menunjukkan bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang selainnya dan disebutkan oleh guru kami Syekhuna Mubdil bin Hajj Al-Wadi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di wa sayara khilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Pertikaian dan perselisihan itu sesuatu yang pasti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pertikaian dan perselisihan yang ada di antara umat manusia, bahkan di antara umat Islam, itu bukan perkara yang dicintai oleh Allah. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah itu ada dua. Ada kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang merupakan keputusannya sebagai takdirnya di alam semesta ini. Hukum alam yang pasti terjadi. Tidak bisa ditolak oleh seorang pun. Dan kehendak Allah yang seperti ini mengandung hal-hal yang dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai oleh Allah. Allah menghendaki di alam ini terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang dicintai Allah, ada yang tidak. Loh, Ustaz, kenapa yang tidak dicintai Allah itu dikehendaki oleh Allah untuk terjadi di alam semesta ini? Contohnya seperti kekafiran, kesyirikan, kejahatan, kemaksiatan, enggak dicintai oleh Allah, tapi Allah takdirkan, termasuk perpecahan. Tidak dicintai oleh Allah, tetapi ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah terjadi di alam semesta ini. Iya. Karena apa yang tidak dicintai oleh Allah, meskipun ditakdirkan oleh Allah, itu ditakdirkan oleh Allah dengan hikmahnya. Ya. Ada satu kebaikan besar, ada kemaslahatan besar yang diinginkan oleh Allah di balik itu semua. Mungkin kita sebagai makhluk yang terbatas cara berpikirnya, kita tidak mampu untuk menerka atau memahami apa yang dibalik kejelekan dan keburukan yang ditakdirkan oleh Allah tersebut. Kalaupun ada yang kita pahami, itu tidak seberapa dibandingkan hikmah, dibandingkan kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Maka seperti misalnya pertikaian dan perselisihan, perpecahan di antara umat manusia, bahkan di antara umat Islam, memang tidak dicintai oleh Allah, tidak diinginkan oleh Allah secara syariatnya, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi dan tidak bisa ditolak oleh seorang pun. Karena memang ada hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah di balik itu semua. Mungkin kita bisa mencernanya, tapi yang jelas banyak hal-hal besar yang diinginkan oleh Allah di balik itu semua yang merupakan kebaikan dan kemaslahatan. Di antara yang bisa kita cerna, dengan adanya pertikaian dan perselisihan itu, kita bisa mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa pula yang menyimpang dari agamanya. Karena setiap pertikaian dan perselisihan itu terjadi karena adanya penyimpangan. Baik penyimpangan dari ketauhidan atau penyimpangan dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Kalau kita telusuri sebabnya apa? Ujung-ujungnya pasti akan kita temui itu adalah karena penyimpangan dari ketauhidan atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak dari setiap penyimpangan yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, perselisihan di antara umat manusia, bahkan di antara umat Islam, kalau kita lihat ini sebabnya apa, penyimpangan ini kok terjadi, sehingga menimbulkan perpecahan dan pertikaian, seringnya di balik itu semua, pencetusnya adalah seorang Yahudi, atau Nasrani, atau agama yang lain. Atau seorang ahli bid'ah yang sedang memperturutkan hawa nafsunya. Itu. Karena ketauhidan kepada Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti mengumpulkan umat manusia. Buktinya apa? Buktinya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu berkumpul dengan persaudaraan yang sangat indah yang bahkan tidak dikenal oleh sejarah ada persaudaraan yang lebih indah daripada itu. Bahkan seperti yang diriwayatkan dalam sebahagian sunan dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan ini, ketika sahabat di tengah perjalanan itu mereka berjalan jauh pergi safar, lalu mereka istirahat di sebuah tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati para sahabatnya terpencar-pencar di berbagai tempat, di berbagai lembah, di berbagai lorong ketika istirahat di wilayah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu murka kepada para sahabatnya, sehingga beliau menyatakan inna tafarraqakum hadza minasyaitan. Terpencar-pencarnya kalian, tercerai-berainya kalian ketika istirahat di berbagai tempat seperti ini, tidak ngumpul, ini datangnya dari syaitan. Sampai hal-hal yang kecil di dalam sunnah pun dijaga oleh Nabi SAW. Supaya sahabatnya itu jangan tercerai-berai. Supaya sahabatnya itu jangan terpisah-pisah. Karena itu semua datangnya dari syaitan, kata beliau. Inna tafarraqakum hadza minasyaitan. Sungguhnya tercerai-berainya kalian ini datangnya dari syaitan. Syaitan yang membuat kalian seperti ini. Sampai disebutkan setelah peristiwa ini, sahabat-sahabat apabila pergi berjalan jauh bareng-bareng bersamaan, kalau mereka istirahat, tidak pernah lagi mereka beristirahat mengambil tempat yang terpisah-pisah. Mereka berkumpul, mereka saling mendekat, sampai disebutkan di dalam riwayat itu, kalau seandainya mereka itu ditutupi dengan satu kain besar, maka kain itu akan cukup untuk menutupi mereka. Karena mereka berkumpul di satu tempat, saling mendekat antara satu dengan yang lain. Masya Allah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ketaatan para sahabat yang sedemikian rupa itu karena penghambaan diri kepada Allah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka meskipun ini adalah takdir Allah, bukan berarti dicintai oleh Allah. Maka datanglah syariat di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajari kita untuk membuang segala pertikaian dan perpecahan. Kalau kita benar-benar hamba Allah, buang segala pertikaian dan perpecahan. Mari kita bersatu di atas keimanan yang benar. Keimanan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Buang segala hawa nafsu. Tinggalkan semua syahwat. Mari kita junjung tinggi penghambaan diri kepada Allah dengan bersatu di atas keimanan. Bersatu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang paling indah persatuannya dan persaudaraannya melainkan orang-orang yang mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelumnya tentu orang yang mau menegakkan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, syara'a lakum min ad-din, Allah syariatkan agama untuk kalian, ma wassa bihi Nuhan, apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladhi awhayna ilaih, demikian pula yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa alaihi wassalatu wassalam, an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Perintah Allah Azza wa Jalla kepada para nabi ulul azm satu, semuanya sama, dan bahkan kepada kita kaum muslimin, yaitu an aqimud din, tegakkan agama ini, wa la tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai di dalam agama ini. Karena yang bercerai-berai di dalam beragama itu orang-orang musyrik, bukan umat Islam. Yang suka bertikai dan berselisih itu adalah orang-orang musyrik, bukan umat Islam. Apalagi yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Nah, bagaimana kita menegakkan agama? Agama ini tidak akan bisa ditegakkan tanpa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, kalau dia ingin menegakkan agama tanpa penghambaan diri yang totalitas kepada Allah, agama ini berat. Agama ini berat. Dia tidak akan menjadi mudah kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Dan kemudahan itu akan datang kalau ada totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Totalitas. Seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini yang namanya totalitas penghambaan diri, mentauhidkan Allah. Ini yang Allah ajarkan kepada nabinya dan diajarkan oleh nabinya kepada para sahabatnya, sehingga mereka bisa berislam dengan baik, menegakkan agama dan persaudaraan, persatuan umat Islam. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Nabi. Allah ajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam penghambaan diri kepada Allah. Kalau sudah terjadi yang seperti ini, maka tidak ada di antara ajaran agama ini yang sulit. Semuanya mudah. Semuanya akan mudah. Makanya para sahabat itu, mereka berjuang mengamalkan Islam, beribadah kepada Allah, menjaga persaudaraan dengan bentuk yang paling terbaik dan terindah. Kenapa? Karena ada totalitas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada mereka. Sehingga mereka mampu untuk mengorbankan apa saja. Apa saja. Karena ada totalitas penghambaan diri kepada Allah. Mereka mengorbankan harta untuk agama. Mereka mengorbankan perasaan untuk agama. Mereka mengorbankan nama baik untuk agama. Bahkan mereka mengorbankan nyawa untuk agama. Karena ada totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka mampu menekan emosi mereka. Mereka mampu menekan hawa nafsu mereka. Mereka mampu menekan syahwat mereka untuk menegakkan agama dan menjaga persaudaraan di dalam Islam. Sehingga lahirlah orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' sebagai salah satu contoh persaudaraan yang paling indah di dalam Islam. Kalau kita tidak punya totalitas di dalam penghambaan diri kepada Allah, tidak usahkan kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Bahkan di sebelah kita ada saudara kita yang sakit, di sebelah kita ada saudara kita yang kelaparan, di sebelah kita ada saudara kita yang menangis karena menghadapi berbagai macam masalah di dalam hidupnya. Kita enggak pernah tahu, bahkan kalaupun tahu kita enggak peduli. Karena tidak ada totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah saja tidak kita penuhi, bagaimana kita akan memenuhi hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Maka ketauhidan itu sangat penting dalam mempersatukan umat Islam. penghambaan diri ini akan membentuk kepribadian yang sangat kuat dan kokoh di dalam menjaga persaudaraan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat yang lain, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 sampai ke-32. Ya. Nah, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 sampai ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu untuk agama ini, hanifa, dalam keadaan sebagai seorang yang hanif. Apa artinya hanif? Al-hanif al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwa. Tegakkan agama ini, tegakkan wajahmu untuk agama ini dalam keadaan engkau seorang yang hanif, seorang yang menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah. Itu makna hanif. Fitratullahi allati fatarat nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah letakkan kepada manusia. Karena setiap anak yang lahir itu berada di atas fitrahnya, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap penciptaan Allah. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi. Hendaklah mereka dalam keadaan kembali kepadanya. Wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin, dan tegakkanlah salat, janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik itu? Allah ceritakan di dalam ayat selanjutnya, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang musyrik yang kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dalam satu bacaan, alladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang mereka memisahkan diri dari agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka itu berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongannya merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Ini yang saya katakan tadi, bahwa berpecah belah itu adalah sifat orang-orang musyrik, bukan umat Islam. Umat Islam kalau benar-benar dia menghambakan diri kepada Allah, mengikuti ajaran agamanya, menjalankan sunnah Rasulnya, maka dia tidak akan mau berpecah belah dan bertikai. Kita perlu tahu bahwa perpecahan dan pertikaian yang terjadi di tengah-tengah umat Islam ini karena mereka telah menyimpang dari ajaran agamanya. Kurangnya totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk hawa nafsu, masuk syahwat, maka dia tidak mempedulikan ajaran-ajaran agama. Bahkan dia siap untuk bersetegang, bertikai, bercerai-berai, terpisah dari saudaranya demi ambisi. Dan juga tidak menghiraukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayat ini Allah sebutkan kiat-kiat kita agar bersatu. Pertama, tegakkan tauhid. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Tegakkan tauhid. Ini sebab persatuan. Yang kedua disebutkan oleh Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebodohan itu adalah sebab pertikaian dan perpecahan. Kebodohan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kebodohan kepada ajaran tauhid. Sehingga memasukkan di dalam agama ini perkara-perkara yang berbau syirik kepada Allah. Walaupun di atas namakan agama. Sehingga ini memecah belah umat Islam. Sejarah kalau kita ingin mempelajari, coba lihat. Awal terjadinya pertikaian dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin karena meninggalkan tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika umat ini semakin jahil terhadap tauhid dan terhadap sunnah, perpecahan itu akan semakin parah. Maka obatnya tegakkan tauhid. Kita harus punya totalitas penghambaan diri kepada Allah. Jangan mengibadahi kepada yang selainnya. Yang kedua, berilmu tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, munibina ilaihi. Mari kita kembali kepada Allah. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Jangan mengikuti syahwat, ambisi. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu, bertakwa kepadanya. Mari kita jaga agama ini, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kemudian di antara sebabnya juga disebutkan di sini, aqimus shalah, tegakkan salat. Makanya dalam salat itu ada kewajiban berjamaah. Karena berjamaah di dalam melaksanakan salat adalah sebab atau salah satu sebab yang terbesar untuk mempersatukan umat Islam. Lima waktu dalam sehari. Berkumpul, bertatap muka, bertegur sapa, menanyakan keadaan, saling sharing, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Dan tidak hanya itu, di dalam sholat pun, dengan adanya shaf yang saling rapat, lurus, itu mendekatkan hati kita antara satu dengan yang lainnya. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf, apa kata beliau? Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min iqamatish shalah wa la takhtalifu aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Luruskan shaf kalian. Karena sungguhnya meluruskan shaf itu adalah termasuk menegakkan salat, dan jangan kalian berselisih dalam shaf. Ada yang maju, ada yang mundur. Enggak lurus. Enggak rapat. Kalau kalian shafnya enggak lurus, enggak rapat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatakhtalifa qulubukum. Atau aula yukhalifannallahu baina qulubikum. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan hati di antara kalian. Lah dalam sholat yang merupakan sebaik-baiknya ibadah, kalian gak bisa bersatu kok. Safnya jauh, renggang, gak lurus. Bagaimana dalam hal-hal yang lain? Ketika mengibadahi Allah saja kalian seperti itu, bagaimana dengan yang lainnya? Makanya itu penting sekali. Aqimush shalah, tegakkan sholat. Ya, makanya bagi kaum laki-laki Allah perintahkan sholat itu berjamaah. Warka'u ma'ar rafi'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian terakhir Allah ingatkan akan perbuatan orang-orang musyrik yang suka berpecah belah. Nah, kemudian terakhir, barakallahu fikum, karena waktu kita yang terbatas, saya ingin membacakan kesimpulan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid yang pertama, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersatunya umat Islam dengan tauhid, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesimpulannya kata beliau, beliau di antaranya mengucapkan فظهر أن سبب الاستماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. Kata beliau, maka tampaklah dari semua dalil-dalil yang telah disebutkan bahwa sebab bersatunya umat Islam dan sebab jinaknya hati di antara mereka, antara satu dengan yang lain, adalah jam'uddin wal 'amalu bihi, mau totalitas di dalam beragama dan mengamalkannya. Ya. Wa huwa totalitas di dalam beragama dan mengamalkan agama, itu artinya kata beliau adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Mau menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, kama amara bihi, sebagaimana yang Allah perintahkan, batinan wa zahira, baik secara batin hatinya tunduk kepada Allah dan lahiriahnya pun tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sababul furqah, dan sebab perpecahan itu kata beliau, tarku hazzin mimma umira al-'abdu bihi wal baghyu bainahum, sebab pertikaian dan perpecahan adalah meninggalkan salah satu apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap seorang hamba dan berbuat kejahatan di antara mereka. Nah, wal baghyu bainahum wa natijatul jamaah, kata beliau, hasil dari bersatunya umat Islam, rahmatullah, adanya rahmat Allah, waridwan, wasalawatuh, wasa'adatul dunia wal akhirah, adanya keredaan Allah, adanya selawat Allah, adanya kebahagiaan dunia dan akhirat, wabayabul wujuh, dan wajah yang putih berseri-seri di hari kiamat kelak, wa natijatul furqah, sedangkan hasil dari perpecahan, azabullah, azab Allah, walaknatuhu, laknatnya, wasawadul wujuh, dan wajah yang hitam legam di hari kiamat kelak, wabara'atul rasul sallallahu alaihi wasallam minhum, dan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang berpecah belah tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita usung semangat bersatu, semangat menjaga persaudaraan di atas ketauhidan dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada saudara-saudara kita yang pada hari ini belum mengenal sunnah, belum mengerti akan tauhid, atau masih memiliki penyimpangan-penyimpangan, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ahlus sunnah itu adalah arhamun nasi bin nas. Ahlus sunnah itu adalah manusia yang sangat penyayang kepada orang lain. Sehingga kita adalah orang yang paling menginginkan saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin, agar mereka mendapatkan hidayah. Yang salah diluruskan, yang lupa diingatkan, yang lalai ditegur dengan cara yang baik. Tegakkan nasihat dengan cara yang paling terbaik dan masuk ke dalam hati, sehingga terjadi persatuan dan kedekatan, kerekatan, persaudaraan di antara umat Islam di atas ketauhidan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian penyampaian dan pemaparan dari Ustaz Abdul Mukti Habibullah Ta'ala tentang tauhid sebagai pemersatu umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkannya. Untuk termin berikutnya, kita pilih satu pertanyaan dari jamaah. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Kenapa para dai yang mereka dalam keadaan menyerukan kepada kalimat la ilaha illallah, ditiba kepada Rasul dan keimanan yang benar, tetapi kita lihat mereka berselisih dengan satu dengan yang lainnya? Iya. atau bisa disimpulkan perselisihan di antara Ahlus Sunnah, begitu ya. Perselisihan di antara Ahlus Sunnah itu bukan sesuatu yang dikatakan tidak terjadi. Yang namanya pertikaian dan perselisihan itu pasti terjadi bahkan di antara Ahlus Sunnah itu sendiri. Cuma bedanya, kalau di antara Ahlus Sunnah, maka diharapkan mereka mengindahkan adabul khilaf, adab perselisihan dan pertikaian. Karena yang namanya perselisihan dan pertikaian itu ada dua. Ada khilaf tanawu, ya, perbedaan karena keragaman cara memahami dalil. Ada khilaf tadad, perbedaan yang berlawanan, bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Nah, yang banyak yang terjadi di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah khilaf tanawu, perbedaan dalam memahami dalil. Masing-masing punya dalil, punya hujjah, cuma berbeda dalam memahaminya. Beda dalam memahaminya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu patokan, satu ukuran untuk kita bisa menyelesaikan perselisihan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai', apa kata Allah? Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih, kata Allah, dalam sebuah perkara, dalam sebuah masalah, faruddu ila Allahi war rasul, pulangkan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasulnya kalau beliau masih hidup, datangi beliau, bertanya kepada beliau. Kalau beliau sudah meninggal, kembalikan kepada ajaran sunnahnya. Rudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu penyelesaian yang lebih baik dan lebih bagus kepada Allah. Makanya setiap perselisihan itu, kalau khilafnya khilaf tanawu, perbedaan karena memahami dalil yang berbeda, ya, ini mari kita diskusi secara ilmiah dengan kepala yang dingin, sama-sama tujuannya untuk mencari kebenaran. Ya. Tujuan yang mencari kebenaran, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah selesai. Cepat atau lambat nantinya akan selesai. Kalau prinsip kita adalah hal yang satu, kembali kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau khilaf itu khilaf tadad, ternyata ada sebagian ahli sunnah yang memang pemahamannya itu menyimpang. Ada sebagian pemahamannya yang tidak cocok dengan Al-Quran dan sunnah. Dalam hal ini harus ada an-nasihah. Ditegakkannya nasihat dengan cara yang baik, secara rahasia, dengan kalimat yang bagus. Ya, gak bisa sekali, dua kali, tiga kali, terus ada upaya. Ya, untuk menegakkan nasihat tersebut sehingga dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap ada saudara kita yang salah, sikat. Ada saudara kita yang salah, potong. Ya, ini ibarat orang yang sakit, kalau ada anggota tubuhnya yang sakit, ya, kepalanya pening gitu kan, pusing, ya Allah, migrain gitu. Sudah potong kepalanya, selesai. Kalau seperti itu cara penanganannya, ya selesai. Hilang nyawanya, ya kan? Tapi kan diobati. Nah, mengobati itu butuh kesabaran, butuh waktu. Nah, sehingga penyakitnya hilang. Begitulah nasihat. Ya, saling menasehati dengan cara yang baik. So, kalau masih ada perselisihan, inilah yang memang sama Ahlus Sunnah itu butuh untuk saling menasehati dan sabar antara satu dengan yang lain. Tapi yang jelas, Ahlus Sunnah itu tidak akan berbeda secara prinsip ketauhidan kepada Allah, perkara-perkara akidah. Kalaupun ada perselisihan, ya seperti tadi, imma tanawu wa imma tadad, dan seperti yang saya katakan penanggulangannya seperti yang saya sebutkan, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ustaz. Kemudian di termin berikutnya kami harapkan dari Ustaz Abdul Muti memberikan 3 pertanyaan kepada jamaah. Dari satu pertanyaan nanti ada satu hadiah. Mungkin yang di tengah belakang, silakan. Pertanyaannya, siapa sahabat yang tadi saya sebutkan dari kalangan Muhajirin dan juga dari kalangan Ansar yang menunjukkan persaudaraan luar biasa di dalam Islam? Bapaknya yang baju coklat. Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin atau Ansar? Abdurrahman bin Auf? Iya, Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin atau Ansar? Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair. Baik. Silakan maju nanti nunggu untuk yang 2 pertanyaan berikutnya. Al-an untuk menerima hadiah. Yang kedua, ada pertanyaan kedua. Yang kedua, sebutkan dalil bahwa bertikai atau bercerai-berai itu adalah sifatnya orang-orang musyrik. Sebelah sana, silakan berdiri. Ya. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu wa kanu syi'a qul hisbim bima ladzina farihun minal ladzina farraqu dinahum minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a qul hisbim bima ladzina farihun. Nah, Ar-Rum ayat 32, 31 dan 32. Baik. Hasan, barakallahu fiik. Pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga. Dari sana. Coba sebutkan apa sebab perpecahan dan pertikaian di tengah-tengah manusia maupun di tengah-tengah umat Islam. Ya, yang belakang. Hah? Dan ada 2 sebabnya. Sebabnya yang paling pokok itu ada 2. 1, kemusyrikan, iya, kemusyrikan dan kekafiran. Yang kedua, ayo, siapa yang bisa jawab? Yang depan, ya, coba. Tunggu dulu, sabar ya. Cek. Ya. Penyimpangan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama apa? Kesyirikan dan kekafiran. Ya. Dua, penyimpangan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Yang pertama adalah kemusyrikan dan kekafiran, yang kedua adalah penyimpangan dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, barakallahu fi. Kepada ikhwan yang menjawab pertanyaan tadi, silakan maju ke depan untuk menerima hadiah dari Ustaz Abdul Muti. Demikian, Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sesi kedua ini kita telah selesaikan dan kita ucapkan jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Muti Habibullah Ta'ala. Demikian Ustaz. Kemudian alhamdulillah sekalian, untuk termin berikutnya saya akan memberikan 3 pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dulkarnain Habibullah Ta'ala. Pertanyaan pertama, Dari pojok sebelah sana, silakan. Ada yang mau berdiri atau saya sampaikan dulu pertanyaannya? Jelaskan makna iman secara istilah dengan 5 komponennya. Baik, silakan, Mas. Baik, silakan. Siapa namanya ini? Berdiri, silakan. Kepala? Bidikau dubil janan, kolub bil lisan, wa amalu bil arkan, yasri dubitu'atul rahman, wa yankusu bitu'atul syaitan. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua. Dari pojok sebelah sana. Sebutkan 5 barakatul khamsah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Silakan yang di depan. 5 perkara yang dijaga keamanannya dalam syariat Islam. Pertama, menjaga adil agama. Oke. Dua, menjaga keturunan. Jaga legalisan. Apa? Legalisan. Menjaga? Dan bisa. Nafs jiwa. Jiwa. Baik. Keempat? Jaga akal. Akal. Kelima? Harta aman. Baik. Harta aman. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 3 dari 7 poin yang disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain tentang pengaruh keimanan dalam keamanan sebuah negeri. Tengah di sini, ada yang jawab? Di tengah. Tidak ada? Ayo, silakan. Negeri manapun yang ingin hidup dalam keamanan maka hanya dengan keimanan dan bertauhid kepada Allah. Kedua, iman adalah syarat jaminan adanya keamanan. Yang ketiga, negeri yang ingin sejahtera syaratnya dengan beriman kepada Allah Taala. Barakallahu fikum. Silakan masuk ke depan untuk menerima hadiah. Silakan yang sudah menjawab benar untuk masuk ke depan untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian untuk di sesi yang kedua ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di sesi yang ketiga nanti ba'da zuhur insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari penyampaian para asatidzah yang Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Abdul Muti ya, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan tauhid dan bisa mengamalkan beberapa hal yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.